Para jemaah sekalian, itu yang menjadi gaya hidup. Kenapa demikian? Karena dia adalah jahil. Dia tidak tahu bahwa sebetulnya adalah, kalau saja kita ingat orang sekalian, orang apabila makan banyak berarti harus minum banyak. Kalau makan tidak diimbangi dengan minum, bahaya, nanti bermasalah dengan ginjalnya. Jadi harus banyak, makan banyak, minum banyak, tubuh jadi lelah, capek, akhirnya harus istirahat tidur. Tidurnya jadi nyenyak, tidurnya nyenyak, akhirnya tidak kebagian malamnya. Orang-orang bangun, ya bangun. Orang-orang tidur, ada sebagian orang yang bangun, dia tidur. Berarti kan sama dengan orang. Lebih sesat lagi adalah orang bangun, dia tidur, orang tidur, dia tidur. Waduh, parah sekali. Jadi parah sekalian, yang ketiga adalah ittiba'u asyahawat. Berikutnya adalah kata wa minha adamul i'dadi lil aduwi. Adam tidak al-i'dad, mempersiapkan diri, lil aduwi, menghadapi musuh mereka. Parah sekalian, Syaikh di sini menyadarkan pada kita bahwa kaum muslimin itu harus sadar bahwa tidak mustahil ada musuh yang tidak suka pada kaum muslimin. Tidak mungkin beliau mengatakan Adam al-i'dad tidak mempersiapkan diri lil adu, terhadap musuh, kecuali beliau menyadari bahwa ada musuh nih. Betul tidak? Memberitahu pada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, kalian tuh punya musuh, hati-hati, bersiaplah, bersiagalah. Nah, kalau tidak siap-siap, ya rasakan sendiri. Namanya juga orang tidak siap, ya gagap. Betul tidak? Kalau orang tidak siap kan gagap namanya. Para sekalian, kata Syaikh, jangan gagap. Begitu kalau bahasa sayanya. Jangan gagap. Kalau jangan gagap, berarti kita harus siap-siap. Kata beliau, kenapa kalian tidak siap-siap? Kenapa kalian lebih memilih gagap? Karena kalian tidak tahu. Begitu kata beliau. Berikutnya adalah waridha bi akhdhi hajatihim min aduwihim. Di antara wujud bukti kaum muslimin jahil, bodoh, kata beliau adalah mereka ridho, puas mengambil kebutuhan mereka dari musuh mereka. Kebutuhan mereka dari musuh mereka. Bayangkan, kalau orang berbicara hati-hati, namanya juga musuh, berarti kan tidak suka kita hidup, betul tidak? Ya kan? Mana ada musuh suka kita berjaya. Musuh itu sukanya adalah jika kaum muslimin musnah. Nah, pernah sekalian, kata beliau, suka, senang mengkonsumsi barang-barang kebutuhannya, tetapi dia adalah produk musuh-musuh mereka sendiri. Apa saja? Mungkin makanannya, mungkin minumannya, mungkin pakaiannya, mungkin kendaraannya, mungkin teknologinya, apa saja. Senang, suka, puas, kata beliau, mengambil dari musuh. Kemudian berikutnya, Adam al-himma al-aliyah fi intaji hajatihim min biladihim wa sarawatihim. Kata beliau, mereka tidak punya kemauan tinggi untuk memproduksi kebutuhan-kebutuhan mereka dari negeri mereka sendiri, dari kekayaan alam mereka sendiri. Bayangkan, ini Syekh berbicara begini. Kata beliau, mestinya kaum muslimin itu punya dong kemauan keras. Gimana cara mandiri? Tidak selalu bergantung kepada musuh. Tetapi dia memproduksi, mendata sendiri apa kebutuhannya, memenuhi sendiri, kreatif, dan seterusnya. Sehingga mereka mandiri. Lalu kata beliau, gejala yang lain adalah, kata beliau, wa nasya'a an dzalika aidan at-tafarruqu wal ikhtilafu wa adamu jam'il kalimati wa adamul ittihad. Ini adalah gejala, kata beliau, muncul dari akibat kebodohan itu kaum muslimin bercerai-berai, kaum muslimin berselisih, kaum muslimin perkataannya tidak pernah sepakat, kaum muslimin tidak pernah bersatu. Ternyata ini adalah karena kebodohan. Mestinya kaum muslimin itu bersatu, walaupun syaitan tidak suka, betul tidak? Pada sekalian, syaitan tidak suka kaum muslimin bersatu, sebab tahu kalau kaum muslimin bercerai-berai, kalau kaum muslimin saling satu sama lain bertentangan, mereka akan kalah, tidak akan menang. Kata Allah SWT, wala tanaza'u, jangan kalian bertentangan satu sama lain, fatafsalu, maka kalian akan gagal. Namanya gagal berarti tidak menang, betul? Artinya sekalian, Allah sudah memberi apa-apa, ternyata ini tidak tahu. Tidak tahu bahwa perpecahan dan perselisihan itu bukan membawa kemenangan, tetapi membawa kekalahan. Nah, para sekalian, ini diingatkan oleh beliau. Dan kata beliau, bagian daripada kebodohan itu adalah kata beliau, wa adam at-ta'awun. Adam tidak at-ta'awun, saling tolong-menolong. Pengennya infiradiyun. Infiradiyun itu maksudnya adalah sendiri-sendiri, masing-masing. Ya sudah. Dia punya karsa sendiri, dia punya inisiatif sendiri, dia punya potensi sendiri, dia kerjakan sendiri. Sehingga dia pahlawan sendiri, begitu. Tidak ada satu sama lain koordinasi dan ta'awun satu sama lain, sehingga mereka menjadi satu dan menjadi kekuatan yang bersama, dan itu adalah akan ditakuti oleh musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini adalah tidak terjadi. Masing-masing merasa benar sendiri, masing-masing merasa bahwa dia adalah paling mampu, masing-masing dia mengaku paling benar, yang salah adalah orang lain, yang benar adalah diri sendiri. Pada sekali ini adalah sebenarnya merupakan mughriyat, apa yang diperlihatkan, apa yang ditampakkan oleh syaitan. Dan karena itu kita harus hati-hati. Kata beliau, wa samaratuha mujibatuha hasala ma hasala minad dhafi amamal adu. Akibat semua ini, kata beliau, terjadilah apa yang terjadi, yaitu lemah di hadapan musuh mereka. Wa ta'akhur fi kulli syai', terbelakang dalam berbagai bidang, illa masyaallah, kecuali jika Allah menghendaki. Wal iqbal ala syahwatil muharrama, selalu tertarik untuk menjelang menghadapi syahwat yang diharamkan Allah. Wasyughul bima yasuddu an sabilillah, sibuk melakukan sesuatu yang menghalangi dari jalan Allah. Wa anil huda, dari petunjuk Allah. Wa adamil i'dad lil adu, tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh. La min jihatis sina'ah, kata Allah, tidak dari sisi industri. Wala min jihatis silahil kafi, tidak juga dari sisi persenjataan yang cukup. Alladhi yukhiful adu, yang bisa membuat musuh menjadi takut. Wa yu'inu ala qitalihi wa jihadi, dan bisa membantu untuk perang dan jihad. Wa ahdil haqqi minhu, dan mengambil sekedar hak dari mereka. Wa adam i'dadil abdan lil jihad, tidak mempersiapkan badan ini untuk berjihad. Wa adam sarfil amwal fi ma yanbaghi, tidak membelanjakan harta kepada sesuatu yang semestinya. Li adadil uddah, untuk mempersiapkan lil adu, menghadapi musuh. Wa taharruz min syarrihi, dan membentengi diri dari kejahatannya. Wa difa'anid din, membela Islam. Wal watan, dan negara. Wa nasya'an dhalika al marad, dari penyakit itu muncul lagi yang disebut dengan al-hirs ala tahsil ad-dunya, dia ambisius untuk meraih dunia. Bikulli wasilah, dengan berbagai cara. Wa ala jam'iha, dan untuk mengkoleksinya, mengumpulkannya. Bikulli sababin, dengan berbagai cara. Wa asbaha kullu insanin la yahumhu illa nafsuh, setiap orang masing-masing yang dia pikirkan, yang dia jadi gundahnya adalah bagaimana dirinya. Wa ma yata'allaqu biladihi, dan apa yang menjadi kebutuhan dan kaitan dengan negerinya. Wa in dhahaba fi dzalika dinuhu wa aktsaru, walaupun agamanya harus pergi atau kebanyakan agamanya pergi. Padahal sekali maksudnya adalah bahwa dia jual dinnya untuk meraih dunia. Kata beliau, kebanyakan dinnya dia jual, yang penting adalah fulus, fulus dan fulus. Kata Allah, hadza huwa halul aktsar, ini adalah realitas mayoritas. Wa hadza huwal ghalib, ini adalah yang dominan. Ala dual al muntasib al islamil yaum, bagi negeri-negeri yang menisbatkan dirinya kepada Islam hari ini. Pada sekali ini adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan demikian. Lalu pada sekalian, kita mungkin tanya pada beliau melalui makalah ini, apa fadilatul syekh, menurut antum solusinya seperti apa? Ini kan keluhan, betul tidak? Realitas, gejala yang nyata, yang sepertinya adalah kita tidak bisa pungkiri. Gimana Syekh? Ya tidak? Cara kita bangkit supaya tidak selalu berada dalam keadaan lemah. Kata beliau, perhatikan berikut ini. Silakan bagi yang mau mencatat. Satu, kata beliau, al-iqbalu alal ilmin nafi' wa tafaqquhu fid din. Ini yang pertama. Seharusnya kaum muslimin menjelang ilmu yang bermanfaat dan mempelajari din ini. Hadapkan wajah kita kepada Islam, pelajari ilmu dengan benar, begitu kata Syekh. Para jemaah sekalian, Islam ini adalah pedoman hidup yang mutakhir, betul? Bayangkan semua ajaran yang pernah ada dan berlaku di alam semesta ini dinyatakan tidak berlaku. Yang berlaku hanya Islam sampai dengan akhir zaman. Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup nabi dan rasul, itu adalah ajaran yang relevan sampai dengan hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa Islam ini paripurna. Bisa dan sanggup untuk menjawab seluruh tantangan yang ada pada masa itu sampai hari kiamat. Karena itu, para sekalian, ini PR kita. Harus kita pelajari Islam ini secara sistematis. Ini sebagai satu catatan yang saya sering temukan adalah kita ini mengkaji Islam itu jarang yang napasnya panjang. Jarang yang napasnya panjang. Pengennya adalah satu majelis saja. Tapi kalau dikaitkan dengan berikutnya, jarang yang nyambung. Misalnya dalam satu perkara ada 100 hadis, lalu kita ulet satu demi satu kita pelajari. Jarang. Nah, pertanyaan sekalian, ini adalah harusnya jadi teguran untuk kita. Islam itu adalah sedemikian rupa, sistematis, sehingga harusnya dipelajari. Pertanyaan sekalian, kalau misalnya kita lihat fikih, Islam itu ada dua. Ini global ya. Islam ada dua. Pertama adalah akidah, keyakinan. Kedua adalah amaliyah, amal. Yang orang sebut fikih, yang orang sebut furu', yang orang sebut dia adalah perkara-perkara yang bertali dengan syariah. Akidah. Akidah itu tidak boleh kurang pengetahuan kita dari tiga hal. Mengetahui akidah ahli sunnah wal jamaah. Satu. Mengetahui sekte-sekte yang mengaku mereka kepada Islam padahal bukan ahli sunnah wal jamaah. Jumlahnya tidak kurang dari 72 sekte. Itu induknya. Khawarij, Murji'ah. Kemudian antara lain adalah Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan seterusnya. Asy'ariyah, Sufiyah, dan seterusnya. Ketiga adalah Al-Adyan, Wal-Mazahib, Wat-Tawajjuhat. Sekte-sekte ismu-ismu. Bisa jadi sekularisme, liberalisme, syu'iyah, komunisme. Itu adalah bagian dari bahasan akidah. Kaum muslimin harus paham itu. Itu bagian daripada bahasan akidah. Jadi akidah itu tidak hanya membahas tentang la ilaha illallah, apalagi kalau la ilaha illallah tidak dibahas. Dua, membahas masalah fikih. Fikih itu ada dua. Tidak kurang dari fikih namanya fikih ibadah, dan dua namanya fikih muamalah. Fikih ibadah misalnya kita lihat sholat, saum, zakat, haji. Fikih muamalahnya misalnya masalah nikah, masalah buyu', masalah tijarah, masalah hudud, masalah jinayah, masalah segala macam. Itu adalah ada dalam halif. Pertanyaan sekalian, ternyata yang dikaji oleh kita kaum muslimin apanya? Mana yang sudah dikaji? Kalau kita contreng, akidah 1, 2, 3, sudah, mana yang sudah? Nilainya berapa? Fikih, fikih ibadah berapa? Fikih muamalah berapa? Harusnya punya standar, minimal kamu naik kelas ke kelas 2, 6. Betul tidak? Ini nilainya kita berapa? Standar keilmuan kaum muslimin itu harusnya minimal ada. Tidak sekedar hanya acak ngaji semaunya. Bahwa ya sudah alhamdulillah ngisi waktu juga alhamdulillah, betul tidak? Sudah ngaji juga alhamdulillah, padahal tidak ngaji, betul tidak? Padahal sekarang alhamdulillah sih, betul tidak? Tetapi maksudnya adalah kalau seseorang ingin faham tentang Islam secara komprehensif, dia harus rajut, dia harus ada abjadiatnya. A dulu baru B, B dulu baru C. Kelas 1 baru kelas 2, kelas 2 baru kelas 3. Tapi kalau cek slog begitu, maka dia akan mengaku alim, tetapi dia tidak tahu tentang sistematikanya, posisinya seperti apa.